Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halaman berapa? Kaidah ke-25 sekarang kan? Halaman berapa? Halaman 68, kaidah ke-25. Fadl dibaca di sini, Nugraha. Bismillah. Al-Qaidatu Musanif rahimahullah ta'ala Al-Qaidatu Al-Khamisatu wal-Ishrun Hududullahi Qad amara bihibdiha Qad umira bihifdhiha wa naha wa nuhiya. Antum naha ada ya-nya enggak? Enggak ada. Berarti antum amara bihifdhiha wa naha an ta'addiha wa qurbaniha. Baik. Paham sini? Hududullah. Batasan-batasan Allah qad amara bihifdhiha. Allah telah melarang untuk menjaganya. Wa naha an ta'addiha dan Allah telah memerintahkan untuk menjaganya wanaha dan telah melarang untuk melampauinya wa qurbaniha dan mendekatinya. Terus qala ta'ala wal hafiduna li hududillah tilka hududullahi fala ta'taduha tilka hududullahi fala taqrabuha amma hudud Allah fa hiya ma haddahu li ibadihi min asyara'i adh-dhahirati wal batinati allati amarahum bi fi'liha wal muharramati allati amarahum bi tarkiha fal hifdhu laha ada'ul huquqi allazimati wa tarkul muharramati adh-dhahirati wal batinati wa yatawaqqafu hadha al-fi'lu wa hadha tarku ala ma'rifati al-hududi ala wajhiha wa yatawaqqafu hadha al-fi'lu wa hadha tarku ala ma'rifati al-hududi ala wajhiha liya'rifa ma yadkhulu fil wajibati wal huquqi fa yuaddiha ala dhalika al-wajhi kamilatan ghayra naqisatin wa ma yadkhulu fil muharramati liyatamakkana min tarkiha wa li hadha dhamma Allahu man lam ya'rif hudud ma anzala ala rasulih wa asna ala man arafa dhalika wa haythu qala ta'ala tilka hududullahi fala ta'taduha kana al muradu biha ma ahallahu li ibadihi wa ma fassalahu min asyara'ihi فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح ونهى من تعدى ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث وكما أمر بملازمة ونهى من تعدى bukan man ونهى من تعدى dalika ila ma harrama minha min al-khaba'ithi wa kama amara bimulazamati ma syara'ahu min al-ahkami fi nikahi wat-talaqi wal-'idadi wa tawabu'i dalika wa naha an ta'at nah qala al-musannif rahimahullah ta'ala hududullahi qad amara bihifdhiha wa naha an ta'addiha wa qurbaniha. Batasan-batasan Allah yang Allah perintahkan untuk menjaganya dan Allah larang untuk melampaui batasnya. Melampaui batasannya dan mendekatinya. Qala ta'ala walhafidhuna lihududillah. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga hukum, batasan-batasan Allah. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Maka janganlah kalian mendekatinya. Fala ta'taduha, janganlah kalian melanggarnya. Janganlah kalian melanggarnya. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diperintahkan dan dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian mendekatinya. Ya, janganlah kalian mendekatinya. Wa amma hududullah, adapun hududullah, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Fahiya ma haddahu li ibadihi min asy-syara'i adh-dhahirati wal batinati allati amarahum bi fi'liha wal muharramat allati amarahum bi tarkiha. Adapun hududullah ialah apa yang telah Allah tentukan kepada hamba-hambanya berupa syariat yang nampak maupun yang tidak nampak, yang lahir maupun yang batin, yang Allah perintahkan mereka untuk melaksanakannya, maupun perkara-perkara yang diharamkan yang Allah perintahkan mereka bitarkiha, untuk meninggalkannya. Falhibdullah, maka yang dimaksud dengan menjaga batasan-batasan Allah adalah ada ulhuquq al-lazimah. Ini yang dimaksud dengan menjaga batasan-batasan Allah, yaitu menunaikan, melaksanakan hak-hak, yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Watarkul muharramati al-zahira wal-batinah, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Baik, barakallahu fikum. Ya, udah gampang ini ya, dipahami ya, yang dimaksud dengan hududullah. Jadi kalau di ayat Al-Quran kita ketemu watilka hududullahi fala taqrabuha, itu udah paham berarti. Ya, walhafiduna lihududillah tilka hududullahi fala ta'taduha, ini berarti kita udah ngerti. Oh demikian, fala taqrabuha, ini larangan dari mendekati. Ya, batasan-batasan yaitu berupa larangan yang diharamkan. Jangankan melakukan, dekat-dekat aja enggak boleh. Ya, dekat-dekat aja enggak boleh. Contoh misalkan khamr. Khamr itu haram. Ya. Maka yang memabukkan itu yang sedikit atau banyak, maka itu haram, kata Nabi. Ma'askara katsiru faqaliluhu haram. Ya, yang mabuk itu haram, maka yang sedikit juga haram. Ya. Yang sedikit juga haram. Nah, ini. Tabarakallahu fik. Kemudian kenapa yang sedikit haram? Karena yang sedikit ini akan menghantarkan kepada yang banyak. Orang coba-coba minum topi miring. Ya. Minum topi miring coba-coba. Lama-lama icip-icip. Oh lama-lama jadi doyan. Kecanduan. Ya. Sehari kalau enggak nenggak, enggak enak. Enggak afdol katanya. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Wa yatawakafu hadal fi'lu hadal tarku. Ya. Barakallahu fikum. Ya, dan perbuatan ini maupun kalau dia ditinggalkan itu tergantung dengannya. Ya, ala ma'rifati ini semua hadal fi'l wa hadal tarku, kalau perintah ya atau larangan kalau ditinggalkan, ini semua bergantung kepada apa? Ala ma'rifatil hududi ala wajhiha. Ini semua tergantung atas ilmu dia, pengetahuan dia tentang hudud Allah, tentang batasan-batasan atau hukum-hukum Allah tadi. Ala wajhiha, sesuai dengan pengetahuan yang benar. Bagaimana orang bisa mengetahui itu haram kecuali dia tahu itu haram? Gimana orang mau melakukan perintah kecuali dia tahu itu adalah hal yang diwajibkan? Ya, barakallahu fikum. Ya, dia tahu dulu, oh ini ternyata ma'lum minadin bidarurah, enggak boleh, haram. Ya udah. Ya, dan ya dia tinggalkan. Ini batasan-batasan Allah. Liya'rifa ma yadkhulu fil wajibat wal huquq. Wajadiha ada dzalikal wajhi kamilatan ghairu naqisatin, agar dia mengetahui apa yang masuk ke dalam cakupan yang wajib, yang hak, ya, yang hukuk, yang mesti dia kerjakan sehingga dia tunaikan, dia kerjakan sesuai dengan cara yang benar, yang sempurna, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Wa ma yadkhulu fil muharramat, supaya dia tahu mana yang masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Dia tamakkan amin tarkiha, supaya dia sanggup untuk meninggalkannya. Walihada dhamma Allahu man lam ya'rif hududa ma anzalallahu ma anzalala rasulih. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang tidak mengetahui hukum-hukum Allah, batasan-batasan hukum Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wa asna 'ala man 'arafa dzalika, dan Allah memuji kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut. Ya, Allah cela orang-orang yang enggak tahu. Ya, Allah puji orang-orang yang mengetahuinya. Tabarakallahu fikum. Wa haitsu qala ta'ala, dan ketika Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha, itulah batasan hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Kanal muradu biha ma ahallahu li'ibadih, maka maksudnya adalah apa yang Allah sudah halalkan bagi hamba-hambanya, jangan melampaui batas dari yang telah dihalalkan. Wa ma fassalahu minasyara'i, dan apa yang telah Allah jelaskan secara rinci berupa syariat-syariat yang Allah jelaskan secara rinci, fa innahu naha an mujawazatiha wa amara bi mulabazatiha, maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melampaui batasnya dan memerintahkan untuk berkomitmen dengannya. Kama amara bi mulabazati ma ahallahu min at-ta'ami wasyarabi walibas wa nikah, sebagaimana Allah menghalalkan kita, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berkomitmen terhadap apa yang Allah halalkan berupa makanan, ya, minuman, pakaian, nikah. Wa nahaa ta'addi min ta'addi dzalika ila ma harrama minha min al-khaba'is. Ya, dan Allah melarang dari melampaui batas dari hal tersebut, dari apa yang Allah haramkan, ya, berupa perbuatan-perbuatan yang buruk, khaba'is. Ya, perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini sudah dibaca belum? Kama amara bimulamazati masyara'a. Ini sudah? Ya. Wa kama amara bimulazamati masyara'ahu minal ahkam fin nikah wa talak wal idad. Idad itu jama' dari iddah. Ya. Wa tawabi idad dalika. Ya. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan agar kita berkomitmen dengan apa yang Allah syariatkan berupa hukum-hukum dalam masalah nikah, perceraian, masa iddah, ya, dan tawabi semua rangkaiannya. Terus sudah dibaca ini wanaha. Ah, kri baca kri. Wanaha anitaat di dalika ila fi'li ma la yajuzu syar'an. Wa kama amara bil muhafazati ala ma fassalahu min ahkamil mawarisi. Wa luzumi haddihi wa nahaa an taat di dalika wa tawrithi ma la yarithu wa hirmani man yarithu wa tabdili ma faradahu wa fassalahu bi ghairihi wa haitsu qala tilka hududullahi fala taqrabuha kana al-muradu bidzalika al-muharramatu fa inna qawlahu fala taqrabuha nahyun an fi'liha wa nahyun an muqaddimatiha wa asbabiha al-musilati ilaiha wal muqiyati biha kama nahahum anil muharramati ala sha'imi wa bayyana lahum waqta siyami wa qala tilka hududullahi fala taqrabuha wa kama harrama ala azwaji an ya'khudhu mimma atau azwajahum shay'an illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin qala tilka hududullahi fala taqrabuha wa kama sallama fil muharramati fi qawlihi wala taqrabu zina wa qala wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu fal khairu was sa'adatu wal falahu fi ma'rifati hududillahi wal muhafazati 'alayha kama anna asla syarri wa asbabal 'uqubati al-jahlu bi hududillahi aw tarkul muhafadati 'alayha aw al-jam'u baina syarraini wallahu a'lam. Baik. Berikutnya. Dari mana bikinnya tadi, Kri? Hah? Wa nahaa an ta'addi dzalika ila fi'li ma la yajuzu syar'an. Dan juga Allah melarang, ya, Allah melarang untuk melampaui batas dari perbuatan tersebut yang tidak diperkenankan secara syariat. kama amara bil muhafadzati ala ma fassalahu min al ahkamil mawaris, sebagaimana Allah perintahkan untuk menjaga batasan-batasan Allah dari apa yang telah Allah jelaskan dengan rinci dari hukum-hukum warisan, ya, waluzumi haddih, dan untuk berkomitmen dengan batasan-batasan Allah tadi. Wa naha an ta'addi dzalika bit wa tawris man la yaris, ya, dan Allah melarang untuk melampaui batas dari hal tersebut, ya, seperti memberikan warisan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. Warhirmani man la yaris, ya, dan mencegah tidak diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Wa tabdil ma faradahu wa fassalahu bi ghairi, dan mentabdil, ya, mentabdil, mengganti dari apa yang Allah wajibkan dan yang Allah telah jelaskan diganti dengan selainnya. Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah hukum-hukum Allah, dan maka janganlah kalian mendekatinya. Kanal muradu bidzalikal muharramati, ya, maka kanal muradu bidzalikal muharramati, maka maksudnya adalah segala sesuatu yang diharamkan, ya, maka jangan didekati. Fa inna qawlahu fala taqrabuha, ya, maka janganlah kalian mendekatinya. Nahyun an fi'liha, itu adalah larangan dari mengerjakannya. Wa nahyun an muqaddimatiha, dan larangan dari, ya, melakukan muqaddimahnya. Ya, apa tuh bahasa kita? Hah? Apa? Hah? Wasilah. Ya, awalnya. Lawan dari ending apa? Permulaan, ya, melakukan awal-awalnya lah, ya, muqaddimatiha wa asbabiha wa nahyun an asbabiha, dan sebab-sebabnya, al-musilati ilaiha, yang dapat menghantarkan kepada hal yang diharamkan tadi, al-muqiati biha, yang dapat menyebabkan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan tadi. Kama nahahu man anil muharramati ala sahib, sebagaimana Allah melarangnya, ya, dari hal-hal yang diharamkan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian wa bayyana lahum waqta siyam, Allah menjelaskan kepada mereka waktu berpuasa. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian mendekatinya. Wa kama harrama 'alal azwaj, sebagaimana Allah mengharamkan bagi para azwaj, ya, bagi para suami pasangan, ya, bagi para suami azwaj, jamak dari zauj, an ya'khudhu mimma atau azwajahum syai'an, Allah larang para suami untuk mengambil sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya mahar. An ya'khudhu mimma atau, dari apa yang telah mereka berikan azwajahum kepada istri-istri mereka, syai'an, sesuatu hal berupa mahar, ila ayatina bifahisyatin mubayyinatin, kecuali istri itu berbuat keji secara terang-terangan. Istrinya tersebut yatina yaf'adina, ya, yatina yaf'alna, kecuali istrinya tadi yatina, istri-istrinya tadi melakukan perbuatan yang keji secara terang-terangan. Tilka hududullahi fala taqrabuha, selain dari itu, antum kalau udah nikah berhak dapetin mahar lagi kalau istrinya khulu. Nah, misalkan si Fikri nikah, maharnya sawah di kampung di Indramayu misalnya. Nah, terus istrinya khulu, nah, dibalikin maharnya. Nih saya balikin gitu. Ya. Oh enggak boleh. Mana lagi tadi? Kama sarraha bil muharramati fi qawlihi wala taqrabuz zina, sebagaimana Allah telah jelaskan dengan gamblang tentang hal-hal yang diharamkan dalam firman Allah, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, janganlah, ini mengenai anak yatim, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Fal khairu was'adatu wal falahu fi ma'rifati hududillah, maka kebaikan, kebahagiaan, kemenangan itu pada mengetahui hukum-hukum Allah. Wal muhafadzatu 'alaiha, wal muhafadzati 'alaiha, dan menjaga hukum-hukum Allah tadi. Kama anna asla syarra ya, wa asbabal uqubati al-jahlu bi hududillah, sebagaimana ya pokok dari keburukan dan sebab-sebab hukuman sanksi dari Allah adalah ketidaktahuan dari batasan-batasan Allah, atau tarkul muhafadzati 'alaiha, atau meninggalkan untuk menjaga batasan-batasan Allah tadi, awil jam'u baina syarrain wallahu a'lam, atau justru malah ya menggabungkan di antara dua keburukan tersebut, wallahu a'lam. Itu menggabungkan dua keburukan apa? Sudah tidak tahu dan tidak menjaga batasan Allah. Nah ini. Ai barakallahu fiik. Masih ada waktu? Masih. Baik. Al-qa'idatu as-sadisatu wal 20. Kaidah ke-26. Al-aslu annal ayati allati fiha quyudun la tasbutu ahkamuha illa biwujudi tilkal quyudi illa fi ayatin yasiratin. Lihat. Ya. Hukum asal pada bahwa hukum asalnya bahwa ayat-ayat yang terdapat quyud, qaid, ya. Semisal persyaratan, pengikat yang ada batasannya, hukum asalnya pada ayat-ayat yang di dalamnya terdapat quyud, la tasbutu ahkamuha, hukum-hukumnya tidak berlaku illa biwujudi tilkal quyud, kecuali ya tidak berlaku hukumnya kecuali dengan keberadaan quyud tersebut, qaid, batasan tadi, persyaratan tadi, illa fi ayatin yasiratin, kecuali pada beberapa ayat saja yang sedikit. Nah, fadal dibaca berikutnya. Sini. Ihsan. Qala al-musannif Allah wa hadhihi qa'idatun latifatun fa innahu mata rattaballahu fi kitabihi hukman ala syai'in wa qayyadahu bi qaidin aw syarata bi dhalika syartan ta'allaqa al-hukma bihi al-hukmu تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى وهذا في القرآن لا حصر له وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتقدم وقد تخفى وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشريعة من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها بيانا فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشك والمشرك وأن الشك قطعا ليس له دليل syar'i, dalilun syar'i, dalilun syar'i wala aqli, wal musyriku laisa bi laisa biyadihi ma yusawwiru lahu syai'an, laisa biyadihi ma yusawwiru lahu syai'an min dalika. Wa fa'idatu hadal qaidi at-tashmi'u al-balighu 'ala al-musyrikina bil mu'anati wa mukhalafati al-barahina asy-syari'ati wal-aqliyati wa annahu laysa bi aydihim illa afrodun nafsiyatun wa maqasidu sayyi'atun wa annahu law iltafatu adna iltifati la'arafu anna ma hum 'alaihi la yastajizuhu man lahu adna imanu wala maqulu. Baik. Ya. Kaidah berikutnya ini kaidah ke-26, al-qaidatu sadisah wa al-isrun. Al-aslu anna al-ayati allati fiha quyudun la tasbutu ahkamuha illa biwujudi tilkal quyud ila fi ayatin yasiratin. Hukum asalnya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat quyud, qaid, pensyaratan, batasan, pengikat, itu hukumnya tidak berlaku kecuali dengan keberadaan quyud, ya, qaid tersebut, kecuali di berbagai ayat saja. Hadhihi qaidatun latifatun, kata Syekh. Ini adalah kaidah yang, ya, yang bagus sekali. Lianna ma tarattaba Allahu fi kitabi hukman 'ala syai'in. Baik, barakallahu fik. Ya, ini kaidah yang bagus sekali. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suatu hukum yang diikat dengan suatu pengikat, ya, qayyadahu bi qaidin, Allah mentakidnya dengan sebuah qaid, au syarata dzalika syartan, atau Allah mensyaratkan tentang ayat tersebut dengan suatu syarat, ta'allaqa al-hukmu bihi 'ala dzalikal wasfi, ya, maka hukumnya bergantung kepada sifat tersebut, allati wasafahu Allah taala, yang Allah sifati. Wa hadza fil Qur'an la hasra lah, yang semisal ini di Al-Qur'an enggak ada batasannya, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sampai tidak terbatas. Wa innamal maqsudu dzikrul mustasna min hadzal asli alladhi yaqulu katsirun minal mufassirin idza takaddamu 'alaiha. Ya, namun yang dimaksud di sini, yang akan dibahas di sini adalah mustasna. Ya, adalah pengecualian dari kaidah asal itu yang diungkapkan oleh banyak kalangan ulama ahli tafsir idza takallamu 'alaiha. Ya, ketika mereka menjelaskan hal ini. Hadza qaidun ghairu murad. Ini yang diucapkan oleh ulama ahli tafsir, ini adalah qaid pengikat yang tidak dimaksud, bukan yang diinginkan. Wa fi hadhihi al-ibarati nadhirun, nadharun. Namun ibarat seperti ini, ungkapan seperti ini perlu diteliti lagi. Fa inna kulla lafdhatin fi kitabillah. Karena setiap lafaz yang terdapat di Al-Qur'an, fa innallaha aradaha wa fiha fa'idatun. Maka Allah berarti menginginkannya dan terdapat faedah. Qad tadhharu lil mutakallimi wa qad takhfa. Terkadang nampak bagi orang yang mutakallim, terkadang tidak nampak. Ya. Terkadang diketahui oleh orang yang, ya, membacanya, terkadang tidak nampak. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fa inna kulla lafdhatin fi kitabillah, karena setiap lafaz di Al-Qur'an, fa inna Allah aradaha wa fiha fa'idatun, berarti Allah menginginkannya dan di dalamnya terdapat faedah, qad tadharu lil mutakallimin, terkadang faedahnya itu nampak bagi orang yang berbicara, yang membaca Al-Qur'an, wa qad takhfa, terkadang tidak nampak. Wa inna ma muraduhum biqaulihi ghairu murad, Ya, sedangkan yang dimaksud dengan ucapan mereka yang mereka menyatakan ini bukan ini yang dimaksud, subutul hukmu biha. Ya, yaitu berlakunya hukum tersebut pada ayat tadi, pada kasus yang di ayat tersebut. Fa'lam annallaha ta'ala yadhkurul ahkama asy-syar'iyyah min usulin wa furu'in, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya barakallahu fikum, menyebutkan hukum-hukum syar'i berupa usul, furu', wa yadhkuru 'ala halatin. Namun Allah ya menyebutkan keadaan yang tertinggi, ya beruzuha fiha li ibadihi. Yang ini nampak bagi hamba-hambanya, Allah tampakkan ini bagi hamba-hambanya. Liyadhhiru lahum husnaha in kanat ma'muran biha, agar Allah menampakkan kepada mereka mana yang terbaiknya, ya, jika itu diperintahkan, aw kubahaha, atau yang paling jeleknya, in kana manhiyan anha, jika itu terlarang. Wa inda ta'ammuli hadhihi al-ayati, dan ketika memperhatikan ayat-ayat tersebut, allati bihadha sadadi yadharu dhalika minha iyanan. Sudah adzan? Ya, sudah. Nah, cukup dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti lanjut lagi besok insyaallah.